Insyaallah kita lanjutkan masih di bab majaa anna ghuluwa fi quburi sholihin isiruha awsanan tu'badu min dunillah. Sampai pada ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, wa ammal uzza fahiya syajaratun salasun nasabu indaha sonaman wa sammauhu bil uzza ya'buduhu min dunillahi azza wa jalla. Adapun al-uzza, ini berhala uzza, adalah syajaratun salas, tiga pohon yang mereka meletakkan pada pohon tersebut berhala, ya. Ada yang menyebutkan pohon tersebut adalah pohon samroh, nah. Kemudian mereka menamainya dengan al-Uzza agar dengan tujuan mereka beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu innahum ishtaqu al-Uzza min al-Aziz. Ada yang menyebutkan bahwasanya al-Uzza itu adalah mushtaq atau pecahan dari Al-Aziz, ya, Al-Aziz yang Maha Perkasa. Sehingga ketika terjadi perang Badar, Abu Sufyan dan orang musyrikun mengatakan lanal Uzza wala Uzza lahum, kami memiliki Uzza, ya, sedangkan kalian tidak memilikinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang mengatakan Allah maulana wala maula lakum, Allah lah yang akan membela kami dan tidak ada pembela bagi kalian. Fakadat li Quraisy wa man jawaruha min ahli tihamah wa kana lata wa kana lat li ahli Taif wa man haulahum. Uzza ini berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, ya, dan yang sekitarnya dari penduduk Tihamah. Adapun Lata, ya, berhala yang disembah oleh penduduk Taif dan yang sekitarnya. Falamma ja'al Islam hadama hadhil ma'budati kullaha. Ketika Islam datang seluruh berhala ini dihancurkan. Naam. Wa ja'al ibadata lillahi wahdah duna siwa. Dan menjadikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Terkhusus berhala Uzza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan, ya. Beliau diutus dan kemudian ditebang pohon tersebut, dihancurkan berhalanya dan bangunan yang ada di atasnya, kemudian kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari setelah Fathu Mekah, kata Rasulullah, lam taf'al syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian Khalid bin Walid kembali dan didapati seorang wanita hitam yang telanjang dengan rambut acak-acakan berteriak, kemudian lari ke gunung dan dikejar oleh Khalid dan dipenggal. Kemudian ketika kembali diceritakan, kata Rasulullah, itulah Uzza, ya, ini jin, ya, atau syaitan yang telah menyesatkan manusia, yang kemudian manusia menyembahnya dan menganggap itu adalah Uzza. Naam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inni tahu fa inna Allah bima ya'maluna basir. Kalau mereka berhenti dari kekafiran, kesyirikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa in tawallau fa'lamu anna Allah maulakum. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan jika mereka berpaling, ya, enggan tidak mau berhenti atas kesyirikan mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, pelindung kalian, sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala menerangkan hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid wa suraj. Rawahu ahlu sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, para wanita yang berziarah kubur, zairatil qubur, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan masjid-masjid dan juga as-suraj, lampu-lampu. Hadis riwayat Ahlus Sunan. Wa aqul, kata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, hadal hadithu sahihun bimajmu'i turuqihi walidhalika sahahahu Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-jami'. Kata beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, hadis ini hadis Ibnu Abbas sahih, kata beliau, dengan bimajmu' turuqihi, dengan jalan-jalannya yang banyak, ya. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkannya dalam Sahih al-Jami, ya, nomor 4985. Wa huwa marwiyun min tariq Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad rahimahullah taala. Wallahu alam bisawab. Anda coba melihat gitu. Di sini kan disebutkan di awal hadis tersebut di ta'liq pada awal-awal di sini di setelah penyebutan bab oleh mu'aliknya disebutkan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Biasanya mu'aliknya itu kalau hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani menyebutkan itu sahih. Nah, tapi di sini hanya menyebutkan itu saja. Tadi Anda di Lumang melihat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud yang ada ta'liq tashih dan tadhib Syekh Albani. Nomornya sama, tetapi Syekh rahimahullah taala menyebutkan hadis tersebut dhaif. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, fi sahihi al-jami dengan nomor 4985, saya pribadi belum menemukan gitu. Kemarin beberapa saat kita juga coba di kitab di Maktabah Syamilah tidak mendapatkan, bahkan dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, ini lafadznya za'iratil kubur, ya, wa mutakhidina ala masjid wa suraj, itu beliau mendhaifkan, ya. Di irwa irwa al-ghul juga disebutkan dhaif. Nah, dan tadi disebutkan dalam Sunan Abu Dawud juga yang taliknya beliau, yang ada talik dari beliau, sebutkan hadisnya dhaif. Di sanadnya ada rawi bernama Abu Shalih Maula Umhani dhaifun. Qala Abu Hatim yuktabu hadithuhu wala yuhtajulahu, ya. Hadisnya dicatat tetapi tidak bisa dijadikan hujah. Rawi semacam ini biasanya hadisnya tidak sahih ketika dia meriwayatkan secara bersendirian, ya. Yuktabu hadithuhu wala yuhtajulahu. Apa ibarat seperti ini itu. Hanya saja di sana ada riwayat yang lain, ya. Tetapi riwayatnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita zawarat, mubalaghah, yang banyak melakukan ziarah kubur. Ya. Hadisnya dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun lafaz setelahnya wal mutakhidina 'alaiha al-masajid was-suraj, lafaz ini tidak sahih. Tapi lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, ini lafaz ini sahih. Tetapi setelahnya tidak, ya. Wal mutakhidina 'alaiha al-masajid was-suraj. Naam. Baik, kita lanjutkan ucapan beliau. Wa ala hadza fa innal la'na li zawaratil qubur min ajli annahunna yukthirna ziyarah asyirkiyah wa li hadza jaa bi sighatil mubalaghah. Atas dasar ini, ya, sesungguhnya laknat bagi para wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini keliru penulisan saja, ya, yang maksud saya itu lafad zawaratil kubur itu, bukan ziarah kubur. Kalau kita lihat dari sambungannya ini, ya, lafadznya zawaratul kubur. Gitu. Para wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, ini ziaratul kubur syirkiyah, ya, yang dalam ada kesyirikan. Walihada jaa bisigotil mubalaghah. Oleh karena itu datang, ya, hadis tersebut dengan sigoh al mubalaghah. Zawaratil kubur. Nah. Wa ila zalika zahaba kathirun min ahli ilmi. Dan banyak dari para ulama yang berpendapat dengan ini. Ya. Ini yang dilaknat adalah para wanita yang mereka sering, ya, melakukan ziaratul kubur asyirkiyah. Wa ja'alu dzalika hasan binisa'i allati yukthirna ziaratul kubur ziaratan syirkiyatan wa bid'iyatan. Mereka menjadikan, ya, laknat tersebut khusus untuk para wanita yang sering melakukan ziarah kubur, kata beliau, ya, ziarah syirkiyah wa bid'iyah, ziarah yang syirkiyah, yang ada kesyirikan dan ada kebid'ahan padanya. Wa fi takhsisin nisa'i bidzalika isyaratun wafi takhisin nisa bizalik, ada pengkhususan bagi wanita dalam masalah ini. Isyaratun ila anna nisa aktsaru man yaqna dhahiyatan lil khurafat wal aqaid al munharifah al mabniyati al awham wat tahrif. Ini ada isyarat ya, kenapa kok yang dikhususkan ya para wanita ya, larangan tersebut atau anak tersebut. Ada isyarat bahwasanya para wanita ini banyak yang mereka itu menjadi korban ya, terjatuh pada korban khurafat ya, dan akidah-akidah yang menyimpang yang dibangun hanya di atas waham ya, dan penyimpangan. Kalau kita lihat ya, wa man ta'ammala waqi'an nasi ya'lamu dzalika, barang siapa yang perhatikan kenyataan yang ada pada manusia dia akan tahu. Coba kalau misalkan ada apa bis-bis itu Pak, tur ziarah para wali dan sebagainya, atau misalkan tur religi gitu, hampir mayoritasnya adalah para wanita. Mereka korban dari itu semua. Wa za'ama ba'dhum an hadha an-nahi kana qabla al-idhni bi ziyaratil qubur. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya larangan ini ya itu sebelum adanya izin ya untuk melakukan ziarah kubur. Ini hadis tersebut sebelum adanya izin untuk ziarah kubur. Wa anal izna fi ziaratil qubur alladzi jaa fil hadis sahih alladzi rahu Muslim kuntun haitukum an ziaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Karena datang dalam Sahih Muslim hadis, dahulu aku melarang kalian kuntun haitukum dari berziarah kubur, maka berziarahlah, karena sungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Ini sehingga sebagian ulama mengatakan laknat tersebut atau larangan tersebut datang sebelum datangnya hadis ini. Wabada zalika jaa al-iznu aman lirijal wa nisa. Setelah itu ya, setelah datangnya hadis ini, datang izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kubur bagi para laki-laki dan wanita. Dalilnya apa? Wastadalla man qala zalika bimururin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mar'ati allati kanat tabki 'ala al-qabri wal hadis fi sahihain. Dalilnya bahwasanya ya, kan sebagian orang mengatakan perintah untuk berziarah ini khusus untuk laki-laki ya, walaupun dibantah ya, nanti dibantah, satu bantahannya mana tidak ada takhsis di sini, kalau umum ya berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Pembolehan ziarah kubur itu di sini sifatnya umum. Ya, demikian juga datang hadis ya. Dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan, dan hadisnya hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Anas bin Malik, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabri faqala ittaqilah wasbiri. Kata Rasulullah, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah engkau. Qalat ilaika anni, kata wanita tersebut, ilaika anni, jadi menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sehingga engkau tidak terkena musibah yang menimpaku. Walam ta'rifu, dan dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya yang berbicara tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahu bahwasanya yang menegurnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifuka. Faqala innama sabru inda sadmatil ula. Ya. Perempuan tersebut kemudian mendatangi ya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak mendapati orang di rumah tersebut. Ini tidak ada yang menjaga rumah tersebut. Kemudian orang wanita tersebut mengatakan, lam a'rifuka, aku tidak mengetahui bahwasanya yang berbicara itu engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ketika pada waktu yang pertama ya, ketika pertama terjadi musibah, di saat itulah ya, orang tuntut untuk sabar. Ini diantara yang menyebut yang dalil bahwasanya pembolehan ziaratul kubur itu umum ya, laki-laki dan perempuan. Wastadallu aidan bi ziarati Aisyah li qabri akhiha. Demikian juga berdalil dengan ziarahnya Aisyah radhiyallahu anha ke kubur saudaranya ya, ke kuburan saudaranya. Bahkan disebutkan dari yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Aisyah doa ketika berziarah kubur. Ya. Kalau seandainya itu dilarang, ya secara mutlak wanita, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Aisyah doa ketika menziarahi kuburan. Kemudian kata Asy-Syaikh bin Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, wa aqul inna nahi al-warida fil hadis lam yakun an ziyarati sunniyah. Sungguhnya larangan yang datang dalam hadis, larangan untuk berziarah kubur, itu bukan larangan pada ziarah yang sunniyah, pada ziarah yang masyru, ya, yang disunahkan. Wa innama huwa an ziyaratil bid'iyah wa syirkiyah. Tetapi larangan adalah pada ziarah al-bid'iyah wa syirkiyah. Li'anna ziyarata as-sunniyah la yul'anu sahibuha, sahibuhana. Karena ziarah yang sunnah ya, pelakunya tidak dilaknat. Wa innama yul'anu man ata muharraman wa ha'ula'i an-nisa'u atayna muharraman falidhalika la'anahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dilaknat adalah yang dia berziarah datang dengan sesuatu yang haram ya. Ya. Mungkin juga para wanita yang mereka datang ke kuburan, berziarah kuburan dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka. Ini Syekh sendiri condong bahwasanya kalaupun dilarang adalah larangan bagi para wanita yang banyak ya berziarah kubur, dan ziarahnya adalah ziarah syirkiyah atau bid'iyah. Nah, adapun ziarah sunnah tidak. Ya, adapun mayoritas atau banyak dari para ulama Saudi, Syaikh Saimin, Syaikh bin Bas, Syaikh Al Fauzan, melarang secara mutlak wanita. Ya, berdasarkan dengan hadis tadi, melarang untuk berziarah kubur, mau sering ataupun tidak. Termasuk lajnah juga singkat ana. Wadalilu ala zalika qawluhu fi wasfihinna wal mutakhidina alaih al masajid wa suraj id innahu la yattakhidu al kubur al masajid wa suraj ila ahlul khurafat. Dalil bahwasanya ziarah yang dilarang adalah ziarah syirkiyah dan bid'iyah, kata beliau, adalah ketika Rasulullah menyebutkan sifat para wanita yang berziarah tersebut. Ya. Ketika menyebutkan wal mutakhidina, artinya diiringi dengan lafaz ini, wal mutakhidina alaiha al-masajid, yang menjadikan ini Rasulullah melarang, melaknat orang-orang yang menjadikan atau membuat masjid di atas kuburan. Wasuruj, ya, dan juga membuat atau meletakkan lampu-lampu di atas kuburan. Innahu la yattakhidu al-kubur al-masajida wasuruj ila al-khurafat. Karena tidak ada yang melakukan itu, ya, di atas kuburan, membuat masjid-masjid, membangun masjid di atas kuburan atau meletakkan lampu-lampu di atasnya, kecuali ahlul khurafat. Kemudian beliau menyebutkan wal farqu baina ziyaratil bid'iyah wa syirkiyah, perbedaan antara ziarah bid'iyah dan syirkiyah, anna ziyaratil bid'iyah hiya lati yaqsudu fiha al ibadah wa du'a 'indal qabri. Ziarah bid'iyah ini dia memaksudkan ziarah tersebut adalah dalam rangka beribadah, ya, dan berdoa di sisi kuburan tersebut. Dhannan bi anna dhalika yakunu sababan fi mudha'afatil ajr wa qubul ibadah. Dia menyangka kalau beribadah, tujuan dia ke sana ibadah, artinya ibadahnya pada Allah, ya, atau berdoa kepada Allah. Dia menyangka bahwasanya atau berkeyakinan bahwasanya kalau ibadah atau doa di sisi kuburan itu merupakan sebab dilipat gandakan pahala. Kalau baca Quran di sisi kuburan orang soleh misalkan, pahalanya enggak satu, sekian lipat. Dia berkeyakinan seperti itu. Dan juga berkeyakinan bahwasanya akan lebih diterima, ya, ibadah tersebut. Tetapi ibadahnya pada Allah, ya, berdoanya pada Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah. Nah, hanya saja dia sengaja datang ke kuburan tersebut dengan keyakinan itu. Amma ziyaratu asyirkiyah fahiyalati yud'a fiha al-maqbur. Sedangkan ziarah syirkiyah yang diminta, ya, ketika dia berdoa adalah al-makbur, yang dikubur atau penghuni kubur tersebut. Wa yutlabu minhu al-hajat, al-hajatu wa hadza katsirun fi nisa. Yang diminta hajat-hajat yang diinginkan diminta pada penghuni kubur tersebut. Ini banyak terjadi pada wanita. Ini ziarah syirkiyah. Jadi kalau tanya apa bedanya? Kalau bid'iyah, dia datang ke sana dalam rangka ibadah pada Allah, ya. Ibadahnya pada Allah. Baik doa, misalkan baca Al-Qur'an atau misalkan bersedekah, ya. Kadang dia menganggap kalau sedekah di tempat tersebut afdol gitu, ya. Sehingga banyak kan di tempat-tempat gitu para pengemis. Itu ziarah bid'iyah. Adapun syirkiyah, dia berdoa ke sana kepada mayit atau penghuni kubur tersebut, meminta hajat-hajat dia. Amma ziyaratu as-sunniyah wa hiya al-maqsudah li du'a'il mayyit. Adapun ziarah sunniyah ya, adalah ziarah yang tujuannya untuk mendoakan mayit. Ini ya. Fa hadhihi adh-dhahir jawazuha lirijal wa nisa umuman. Ya, ini yang nampak ya, yang zahir secara jelas boleh bagi laki-laki dan perempuan secara umum. Walaupun ya, tujuan utama ziarah sebagaimana disebut oleh Rasulullah adalah ya, zakirul akhirah, mengingat kematian, zakirul akhirah atau zakirul maut, mengingat akhirat atau mengingat kematian ya. Adapun doa sendiri ya, doa secara umum ya, ya kita tidak mengetahui dalil, saya pribadi tidak mengetahui dalil bahwasanya berdoa di untuk si mayit di samping kuburnya itu lebih utama, walaupun boleh gitu. Seperti itu. Yang jelas dalam hadis tujuan ziarah adalah mengingat akhirat atau kematian. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah, "Bagaimana atau apa yang aku ucapkan pada mereka wahai Rasulullah ketika berziarah?" Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan kepada penduduk negeri ini, ini alam kubur ini, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dan ada di belakang kita. Wa inna insyaallah bikum lahikun, karena insyaallah ya, kami akan ini akan mengikuti kalian ya, akan menyusul kalian. Rawahu Muslim wa hadha huwal qawlu haq fil mas'alah insyaallah. Hadis riwayat Muslim, dan ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini insyaallah. Wabillahi taufik. Alhamdulillah selesai. Sedikit tambahan tentang adapun hukum itiba'ul jenazah ya, mengiringi jenazah ya, disebutkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan qalat tuhinna an itiba'il janaiz walam yu'zam alaina, kami dilarang untuk mengiringi jenazah ya, walam yu'zam alaina. Nah, ini yang jadi masalah, lafaz walam yu'zam alainya alaina. Nah, ada yang tafsirkan walam yu'zam alaina, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak syiddah, tidak keras melarang gitu. Ada yang mengartikan seperti itu ya. Jadi larangan ini tidak sampai haram. Ada yang memaknakan walam yu'zam alaina, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mengikuti jenazah dan tidak mengharuskan bagi kita ya, untuk mengiringi jenazah. Sebagian ulama ya, melarang seorang wanita untuk mengiringi jenazah. Naam, Allah alam suwab, berdalil di hadis ini. Sebagiannya mengatakan sampai haram, tidak boleh, sebagian hanya sekedar makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.